Revansa, sama-sama bareng-bareng Revansa Pansen. Thank you. setan. Kalau daerah Sumatera biasanya kan seringnya kalau ada acara-acara event itu dangdut deh biasanya. Dangdut, nanti kalau Mas Komari bisa nyanyi, bergabung bersama kita nyanyi juga boleh. Atau mungkin Dek Narti pengen, Mas aku pengen mendengarkan tembang ini, itu nanti bilang. Yang penting nek konco-konco iso, ya, kita kasih. Kalau belum bisa mungkin kita bisa garap diganti lain lagu waktu. Yang lain. Betul ya. Sekali, yuk lanjut. Mugianto.